dan nunggu kalian buat sahur sama-sama di rumah ya. Satu buah lagu terakhir dari Via buat kalian semuanya. Yuk. Buat yang suka lagu ini buat yang sama-sama. Sera. Buat caramannya juga nyari. Gue pernah ono ingatiku. Janji orang bakal ingat aku. Saiki kue luar ingat janjimu. Ninggal ke lorong ning jarut jodoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.